lagi giat berolahraga, pergi bermain golf hingga datangnya siang, terus ke salon untuk mandi susu. Tante Su, oh Tante Su, tante yang kiat, pagi, siang, dan malam tak pernah terlewatkan. Oh Tante Su, oh Tante Teladan. Batu zamrud belian dan kerikil, emas hingga besi beton bisnisnya, cukong-cukong dan oke, direktur dan makalah tekuk lutut karena Tante Su. Tante Su, oh Tante Su, tante yang kaya, tidak